Jakarta Malaysia, memori cinta kita. Jakarta Malaysia, takkan pernah ku lupa. Sebab ku berdua di pesawat udara, di sana tercipta awal cinta kita. Oh,